Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menunjukkan kepada kita manhaj ahli sunnati wal jamaah, manhaj salafiyin, di mana seorang dalam kehidupan dunia ini adalah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berjalan di atas jalan yang hak, dan itu merupakan mitsaq, perjanjian yang telah Allah ambil pada diri kita masing-masing. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-172 sampai dengan 174, Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka abauna min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala Rabbmu mengambil perjanjian dari Bani Adam dikala mereka masih berada dalam tulang sulbi dari keturunan-keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan mereka atas diri-diri mereka sendiri. Apa yang akan dipersaksikan? Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberi rizki kepadamu, mengatur serta menghidupkan dan mematikanmu nantinya. Maka Bani Adam tersebut mengatakan, bala syahidna, tentu kami mempersaksikan, dan mempersaksikan atas diri kami sendiri. Maka Allah Ta'ala nyatakan, antakulu yaumal kiamat, agar supaya nanti engkau pada hari kiamat tidak mengatakan, inna kunna an hadha ghafilin, tatkala dituntut dengan pertanyaan, dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan untuk melaksanakan mitsaq, perjanjian tadi, ternyata dia menyatakan, sungguh kami dari hal ini terlalaikan. Au taqulu, atau engkau mengatakan, innama asyraka abauna min qabl. Hanyalah yang berbuat syirik adalah dicontohkan oleh bapak-bapak kami sebelumnya, dan kami hanyalah keturunan yang berada di belakang mereka. Kami hanya mewarisi, meneruskan apa yang diteruskan, apa yang diajarkan, ditorehkan oleh bapak-bapak kami. Afatuhlikuna bima fa'alal mubdilun? Apakah engkau ya Allah akan membinasakan dan menghancurkan kami dengan sebab perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan batil, yakni orang tua kami? Maka Allah terangkan ayat-ayatnya. Allah rinci ayat-ayat ini supaya kalian mudah-mudahan mau kembali. Masyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwasanya masing-masing kita sebagai Bani Adam telah diambil perjanjian oleh Allah untuk menegakkan kalimat tauhid. Untuk menegakkan kalimat tauhid, di mana Allah mempersaksikan kepada diri kita atas diri-diri kita sendiri, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Yang maknanya kita menetapkan Allah satu-satunya yang menciptakan kita, kita menetapkan Allah satu-satunya yang memberi rizki kepada kita, kita menetapkan Allah satu-satunya yang maha segalanya dan mengatur kehidupan apa yang ada pada kita. Sehingga dengan demikian berkonsekuensi pula agar engkau menjadikan ibadahmu hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Inilah mitsaq yang Allah ambil. Sehingga tatkala Bani Adam lahir di muka bumi ini, mereka lahir di atas fitrah. Itulah agama tauhid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam barakallahu fikum hadisnya yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap Bani Adam dilahirkan di atas fitrah, yakni bertauhid, yakni menetapkan Allah sebagai Rabbnya. Allah lah yang berhak untuk dia ibadahi. Fa'abawahu, akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan kewajiban tersebut agar kita senantiasa di atas agama tauhid. Allah nyatakan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 sampai dengan 31. Allah Ta'ala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Allah Ta'ala berfirman, faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, yakni agama tauhid, agama Islam. Fitratullah, itulah fitrah yang Allah tetapkan manusia di atas fitrah tadi. Ciptaan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang manusia ditetapkan di atas fitrah, yakni bertauhid. Yakni bertauhid. Mereka menetapkan Allah sebagai Rabbnya, sehingga dialah Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak dia ibadahi. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah tersebut. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang Allah jadikan di dalamnya adanya tauhid, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebanyakan mereka lalai dari fitrah ini. Disebabkan apa? Disebabkan karena perbuatan dosa, atau dengan sebab mereka mengikuti jejak orang tua mereka yang menyimpang. Sehingga di sini orang yang mereka bertauhid, munibina ilaihi, mereka senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala wattaquhu, dan mereka bertakwa kepada Allah, menegakkan sholat, dan janganlah kalian seperti keadaannya orang-orang musyrik. Naam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahmakunallahu jami'an. Inilah asal penciptaan manusia dan tujuannya, supaya mereka kembali kepada agama tauhid. Sehingga agama tauhid inilah yang merupakan agama yang mengajak manusia kembali kepada fitrahnya. Dikala manusia menyimpang dari ajaran tauhid dengan perbuatan kesyirikan, maka Allah pun mengutus para rasul untuk mengembalakan mereka kepada fitrahnya. Allah mengutus para rasul untuk mendakwakan tauhid, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang tugas mereka an i'budullaha wajtanibut taghut, menyeru manusia agar supaya beribadah kepada Allah satu-satunya, itulah tauhid, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itulah perbuatan syirik. Dengan ajakan ini, manusia terbagi menjadi dua. Faminhum man hada wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka diantara mereka manusia, dengan ajakan para rasul menyeru kembali kepada fitrah mereka, diantara mereka ada golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan diantara mereka ada orang-orang yang haqqat alaihi dhalalah, telah Allah tetapkan atasnya kesesatan dan penyimpangan. Tidak mau menyambut, tidak mau mengikuti ajaran para rasul. Maka kita diperintahkan oleh Allah, fasiru fil ardi, berjalanlah engkau di muka bumi, fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin, dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ajaran para rasul, mendustakan al-haq dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan memetik beberapa faedah dari sebuah pembahasan yang ringkas yang kita nukilkan dari sebuah risalah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri-diri kita semuanya, yakni risalah yang ditulis oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menulis sebuah risalah dengan judul Min Mushkilatis Syabab, di antara problematika permasalahan yang muncul dari para pemuda. Pemuda merupakan harapan setiap umat, merupakan harapan bangsa dan seterusnya. Namun di sini yang namanya pemuda secara bahasa adalah mereka orang-orang yang telah menginjak atau melewati usia murahaqah di atas 15 tahun, kemudian berakhir pada usia 40 tahun. Itu kalau secara bahasa. Nah, di atas 40 tahun sudah namanya kuhul, nah, dan seterusnya. Ini secara istilah bahasa. Namun ternyata tidaklah terbatas yang namanya syabab dalam penggunaan di dalam bahasa, dikhususkan kepada orang yang masih usianya muda saja. Kadangkala diberikan kepada mereka para orang tua yang notabenenya mereka baru mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'il Fatawa, beliau menyatakan, likulli wahidin mauladani wa abawani. Bagi setiap individu di antara kita memiliki dua hari kelahiran dan memiliki dua orang tua. Fa amma mauluduhul awwal fayyawmul ladhi waladathu ummuh. Adapun hari kelahiran dia pertama adalah pada hari dikala ibunya melahirkan dia ke muka bumi ini. Itulah hari lahirnya yang pertama. Wa amma mauluduhu tsani. Adapun hari lahirnya yang kedua, yaumun indamat taba'a sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari tatkala dia mulai mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan baru lahir kembali. Adapun kemudian kata beliau, fa amma abuhul awwal, memiliki dua orang bapak. Adapun bapaknya yang pertama, zauju ummihi, yaitu suami daripada ibunya yang dia lahir dari sulbinya, itulah bapak kita yang pertama. Wa amma abuhu tsani, adapun bapaknya yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdasarkan sabda beliau, ana lakum bimanzilatil walid, aku bagi kalian kedudukannya adalah bagaikan orang tua kalian. Nah, sehingga di sini tentunya orang yang baru mengenal sunnah, walaupun barangkali mereka telah menginjak usia dewasa atau bahkan sudah orang tua, kadangkala mereka mendapatkan kegoncangan-kegoncangan. Kadangkala mereka mendapatkan problematika-problematika, dan itu merupakan suatu kelaziman. Maka sehingga layak pula risalah ini untuk dibaca walaupun yang mempelajarinya adalah para orang tua. Barakallahu fikum. Maka musta'inan billah, meminta tolong kepada Allah agar supaya diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, kita mengambil beberapa poin yang kita pandang penting dan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri-diri kita dari risalah ini, yang akan kita petik pula beberapa faedah dari muhadarah yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdullah Ibn Muhammad An-Najmi hafizahullah ta'ala dengan judul Asbabus Sabat Alal Haq, sebab-sebab pokok di atas al-haq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebelum kita menginjak kepada risalah ini, maka harus kita sadari Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan musuh yang hakiki bagi kita, yang untuk kita tidak boleh berhusnudzon kepadanya, yakni syaitan. Allah telah menjadikan satu musuh bagi kita yang kita tidak boleh sekali-kali berhusnudzon, berbaik sangka kepada dia. Siapa itu? Syaitan. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam surat Fatir ayat yang kelima, inna syaitana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tidak lain, syaitan itu hanyalah musuh bagi kita. Fattakhidhuhu aduwwa, maka sikapilah, jadikanlah dia sebagai musuh, bukan dijadikan sebagai kawan. Dan apa yang diajak oleh syaitan kepada kita, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan hanya akan mengajak orang-orang yang mau mengikutinya untuk menjadi teman mereka sebagai penghuni neraka sa'ir. Inilah barakallahu fikum yang diajak oleh syaitan. Dan orang-orang yang terjebak dengan ajakan syaitan bukanlah terbatas orang-orang yang bodoh, bukanlah terbatas orang-orang yang tidak beribadah, bukanlah terbatas orang-orang yang mereka tidak mengetahui ilmu agama. Bahkan tidak jarang kadangkala justru mereka yang menjadi tokoh-tokoh penyeru dan pengibar bendera syaitan adalah orang-orang yang kadangkala mereka mengenal agama, mengenal ilmu agama, seperti Yahud. Mereka orang-orang yang mengenal risalah al-haq, namun mereka tidak mau mengikutinya. Dan kadangkala mereka pula orang-orang yang semangat untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah, seperti mereka orang-orang Nasara. Mereka menjadi pengimbar bendera-bendera syaitan, namun mereka tidak mengikuti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga barakallahu fikum, jangan kita menganggap bahwasanya orang-orang yang mengikuti syaitan sekedar orang-orang yang tidak mau ibadah atau orang yang tidak mengetahui ilmu agama. Oleh karena itu, berkata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala, ma fasada min ulama'ina illa wa fihi syabahun bil yahud, wa ma fasada min ubbadina illa wa fihi syabahun bin nasara aw kama qala. Dan tidaklah ada golongan alim ulama dari kalangan muslimin yang kemudian menjadi rusak dan sesat, melainkan ada padanya penyerupaan dengan orang-orang Yahudi, mengetahui ilmu namun tidak mau mengamalkan. Dan tidak pula rusak ahli ibadah dari kalangan muslimin, melainkan ada padanya penyerupaan dengan orang-orang Nasrani, semangat ibadah namun tidak waspada kepada jerembab syaitan, akhirnya mereka beribadah tanpa ilmu. Naudzubillah min dzalik. Dan di sini syaitan, sebagaimana kita sampaikan kemarin di dalam pertemuan di Masjid Al-Imam, bahwasanya jerembab syaitan kembalinya kepada dua, yakni dengan cara mendatangkan syubhat yang akan merusak gambaran tasawur orang tersebut tentang al-haq, merusak gambaran tasawur orang tersebut sehingga melihat al-haq adalah batil dan yang batil adalah haq. Nah, dengan syubhat-syubhat yang dilontarkan kepada mereka melalui wali-wali syaitan, yang kadangkala syubhat tersebut dipegang oleh mereka orang-orang yang telah mengetahui ilmu agama namun terjerembab dalam kungkungan syubhat. Yang kedua adalah dengan fitnah syahwat yang akan merusak tujuan orang tersebut sehingga mereka bukanlah menjadikan agama sebagai keikhlasan kepada Allah namun tujuan mencari dunia. Mereka beribadah tatkala mendapatkan keuntungan duniawi. Mereka meninggalkan ibadah dikarenakan mereka tidak melihat potensi kebaikan bagi dunianya. Mereka tinggalkan. Naudzubillah, merusak niat dan tujuan orang tersebut. Yang ini dipegang oleh mereka ahlud dunia. Dan orang-orang yang mengikuti al-haq akan mereka mendapatkan dua musuh yang besar. Orang-orang yang meniti jalan al-haq akan mendapatkan dua musuh yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang masyhur, beliau menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq mansurun la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah wa hum 'ala dzalika wa kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada sekelompok kecil dari umatku ini yang mereka itu zahirina 'alal haqqi mansurun, mereka terang-terangan di atas al-haq dan mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan mereka ahlul haq, yang mana mereka akan mendapatkan dua musuh dari dua golongan yang besar. La yadurruhum man khadalahum, tidaklah akan membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka, yang meremehkan mereka, yang menghinakan mereka. Inilah orang-orang ahlud dunia, orang-orang yang mengikuti syahwat mereka, memandang ahlul haq mereka rendah, memandang ahlul haq mereka hina. Mereka orang miskin, mereka orang yang tidak memiliki title, mereka orang-orang rendahan dan seterusnya. Inilah mereka, sebagaimana Fir'aun yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Musa dan Harun menyeru kepadanya, apa jawabannya? Wa ma naraka manittabaka illa aradiduna badiyar ra'yi. tidaklah aku memandang, tidaklah aku melihat orang yang mau mengikutimu, kecuali mereka orang-orang rendahan di antara kami, orang-orang yang pendek akalnya, tidak memiliki kejeniusan, tidak memiliki pemikiran panjang dan seterusnya. Lihatlah, musuh yang pertama orang-orang yang merendahkan, menghinakan mereka. Musuh yang kedua, wala yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Orang-orang yang menyelisihi mereka, merekalah ahlu syubuhat, merekalah orang-orang yang telah mengetahui ilmu agama namun memilih jalan yang lainnya, sehingga mereka orang-orang yang menyelisihi, karena tidaklah dikatakan menyelisihi melainkan tatkala orang tersebut telah mengetahui sesuatu yang hak tersebut. Barakallahu fikum. Inilah yang akan dihadapi oleh mereka, orang-orang yang tidak, orang-orang yang berjalan di atas al-haq ini akan menghadapi dua musuh yang besar, yakni ahlu asyahawat yang mereka akan menghinakan merendahkan orang-orang yang mengikuti al-haq, ataupun juga ahlu syubuhat yang mereka akan menyelisihi ahlul haq tadi. Namun semua itu kalau mereka ahlul haq tadi istiqomah dan sabat serta yakin di atas al-haq, maka mereka akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini sejenak kita melihat tentang keberadaan para pemuda dan keadaan mereka. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, nadratun fi syabab. Marilah kita memandang sekilas tentang para pemuda. Kata beliau, fa idza nadarna nadratan fahisah fi syabab, kalau kita memandang dengan pandangan yang penuh kejelian dan ketelitian terhadap para pemuda, kita pandang mereka, kita perhatikan mereka dengan seksama, amkanana an nahkuma, maka memungkinkan bagi kita untuk kita menyatakan, menghukumi para pemuda itu, min haitsul umum, secara keumuman, anna syababa salasatu aqsam, pemuda terbagi menjadi tiga golongan. Pemuda menjadi tiga golongan. Yang pertama golongan syababun mustaqim, pemuda yang mereka itu mustaqim, orang yang lurus di atas agama yang hak, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memenuhi rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Inilah pemuda yang mustaqim. Kemudian syababun munharif, pemuda yang munharif, pemuda yang menyimpang. Mereka diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pemuda yang menyimpang, mereka pemuda yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pemuda yang rusak secara akidah, secara akhlak, dan juga pergaulan serta perbuatan mereka. Nah, inilah pemuda yang munharif, orang-orang yang rusak demikian. Dia tidak ingin mengikuti siratal mustaqim, menyia-nyiakan hak Allah subhanahu wa ta'ala dan menyia-nyiakan hak Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun golongan yang ketiga, syababun mutahayyirun bain-bain, kata beliau, pemuda yang masih labil, kadang kesana, kadang kesini, labil, kadang lurus, semangat ibadah, kadang males, ogah-ogahan. Ini demikian. Ini keberadaan para pemuda tidak lepas dari tiga ini. Bisa jadi pemuda yang mereka mustaqim, berusaha terus di atas keikhlasan ibadah dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan syariat Islam, rukun-rukun Islam dan juga rukun-rukun iman. Mereka di dalam akhlaknya, di dalam ibadahnya, di dalam pergaulannya dan seterusnya selalu berusaha kembali kepada dua perkara tersebut, keikhlasan niat dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pemuda yang munharif, yang menyimpang. Mereka pemuda yang menyia-nyiakan hak Allah dan hak Rasulnya. Mereka pemuda yang rusak dari si akidahnya. Mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Aku telah sukses, aku berhasil tanpa ibadah, tanpa belajar, tanpa harus mengikuti sunnah, aku juga berbahagia. Nah, munharif. Ada lagi pemuda yang di sana itu, pemuda yang mutahayyirun bain-bain, yang labil. Kadang semangat kepada kebaikan, kadangkala ogah-ogahan. Kadangkala mereka tahu ini kebaikan, mampu mengikutinya, kadangkala barakallahu fikum tahu ini kesesatan dan kerusakan, namun enggan untuk meninggalkannya. Ini pemuda yang mutahayyirun, barakallahu fikum. Terlepas dari itu, inilah gambaran pemuda secara global. Maka yang penting bagi kita sekarang, apa yang menyebabkan mereka para pemuda bisa menyimpang, dan apa pula sebab supaya mereka kokoh di atas siratal mustaqim. Maka beliau kemudian menyebutkan, inhirafu syababi wa masyakiluhu, penyimpangan-penyimpangan para pemuda dan problematika yang ada pada mereka. Beliau menyatakan, inna asbaban hirafi syababi wa masyakilihi kathiratun mutanawwi'ah. Sesungguhnya sebab-sebab menyimpangnya para pemuda dan problematika yang ada pada mereka sangat banyak dan bermacam-macam. Kenapa demikian? Kok sebabnya banyak dan bermacam-macam? Wa dzalika li'annal insana fi marhalati syabab. Yang demikian itu dikarenakan manusia dalam marhalah syabab, dalam tahapan generasi para pemuda, yakunu ala janibin kabirin min tatawwuril jismi, mereka memiliki 6 sisi yang besar dari pertumbuhan badan mereka, wal fikri wal akli, dan juga pertumbuhan pemikiran, pandangan serta akal mereka. Mereka dalam usia transisi, mereka dalam usia labil, mereka dalam usia yang penuh dengan penasaran dan seterusnya, ingin mengetahui ini dan itu. Demikian pula seorang walaupun usianya tua, ketika baru mengenal sunnah pun demikian, masih labil kadangkala, masih penasaran ini dan itu, kesemangatan kadang naik, kadangkala turun, dan seterusnya. Nah, tidak terkhusus kalau dari sisi jism, mungkin mereka sudah tidak ada pertumbuhan lagi, namun dari sisi pemikiran, nah, dan gambaran. Maka di sini, ketika gambarannya demikian, maka itulah masa pertemuan. Fayahsululahu tatawurat syari'atun fitahawuli wa taqallub. Maka akan diraih baginya, yaitu perkembangan yang sangat pesat, baik dalam sisi perubahan dan juga perubahan dan juga kelabilan, bolak-baliknya, berbolak-balik. Lihatlah, orang pertama mengenal sunnah senang, semangat, kan demikian ya, semangat, ternyata terbentur, wah ternyata. Nah, demikian. Bagaimana pemuda juga demikian, tahawulnya cepat, cepat terpengaruh, tidak pandang, berpikir tidak terlalu panjang, pokoknya saya senang, langsung lakukan, saya senang lakukan. Sehingga dari sini muncullah muskilah-muskilah, muncullah penyimpangan-penyimpangan. Nam, famin samakana min daruri, maka dari itu merupakan perkara yang sangat darurat dan urgensi sekali, fi hadil marhalah, pada masa seperti ini, antahayya lahu asbabud dhabtin nafsi, agar supaya, nam, kita mempersiapkan bagi mereka, yaitu sebab-sebab yang bisa mengokohkan jiwa mereka. Orang baru ngaji dikokohkan jiwanya, pemuda dalam pertumbuhan, walaupun masa kecilnya diasuh bahkan hafal Al-Quran, ketika masuk dalam usia remaja, usia pemuda, mengenal dunia luar dan seterusnya, lihatlah labil kembali. Inilah jiwa mereka. Nah, maka di sini perlu kita memberikan kepada mereka, mempersiapkan sebab-sebab untuk mengokohkan jiwa mereka. Nah, dan supaya mereka itu kokoh, tuwajjihu ila siratil mustaqim, yang bisa mengarahkan kepada mereka untuk kokoh di atas siratul mustaqim. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah at-tasfiyatu qabla tarbiyah. Tasfiyah qabla tarbiyah, membersihkan kotoran sebelum kita mendidik dan juga memberikan bekal kepada mereka. Dibersihkan kotoran dulu. Atau at-takhliyatu qabla tahliyah. At-takhliyah pakai kha. Kita bersihkan, kosongkan sesuatu tadi, kotoran-kotoran yang ada, qabla tahliyah pakai ha, sebelum kita hiasi dengan perhiasan-perhiasan yang indah. Sunnah merupakan perhiasan. Al-haq merupakan dholatul mu'min, permata yang hilang bagi seorang mukmin. Nah, maka ternyata al-haq, walaupun telah kita berikan, tatkala orang tersebut tidak dijaga dari kotoran-kotoran, kadangkala permata tersebut tidaklah bisa bersinar. Permata tersebut tidak berharga bagi dia. Dia tinggalkan. Dengan sebab apa? Karena sebab-sebab inhiraf masih melekat pada dirinya. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan secara global oleh Syekh, sebab-sebab terbesar seorang bisa menyimpang dari as-sunnah ada 4 sebab. Ada 4 sebab, atau di sini disebutkan diantaranya ada 5 sebab. Ada 5 sebab yang kita akan mengambil sedikit demi sedikit, poin per poin, dalam khilal 3 hari ke depan insyaallah. Jumat, kemesok, Kamis, Jumat, Sabtu. Naam, atau Jumat libur, berarti Kamis, Sabtu insyaallah. Hah? Sekarang Kamis. Kamis sekarang. Tinggal Sabtu, 2 hari ke depan insyaallah. Khair insyaallah. Baik. Kita ambil yang mudah. Qala ahammu asbabil hirafi. Di antara yang paling penting dari sebab-sebab penyimpangan yang ada, ma yali berikut ini. Yang pertama, di antara sebab para pemuda mereka bisa menyimpang adalah al-faragh, banyaknya waktu yang kosong, banyaknya waktu yang luang, tidak memiliki kegiatan, tidak memiliki barakallahu fikum kesibukan yang positif dan seterusnya. Sehingga di sini kata beliau, fal faraghu da'un qattalun lil fikri wal aqli wat taqat al jismiyah. Yang namanya waktu yang luang, nganggur dan seterusnya, ini merupakan penyakit yang bisa membunuh, penyakit yang mematikan. Mematikan bagi apa? Bukan bagi badan seseorang, namun mematikan pola pikir dan juga akal dia di dalam berpikir. Dan juga ketahanan tubuh, artinya jasmaninya tidak biasa bekerja, maka terus akan lemah. Tidak biasa gerak, akan capek, cepat capek dan seterusnya. Ini demikian. Wa idzan nafsu la budda laha min harakatin wa amal. Dikarenakan yang namanya jiwa itu harus memiliki adanya aktivitas dan juga amalan. Fa idza kanat farighatan min dalik, kalau dia tidak memiliki aktivitas dari hal yang demikian, taballadal fikr, maka pemikirannya akan jumud, akan kaku, malaslah. Yang penting coba lihatlah, kalau sudah tidak berpikir, apa yang terjadi? Mau tidur aja lah, capek. Diajak ini, malaslah, yang penting di rumah sudah, tenang. Demikian. Nah, ini sebab mereka menyimpang diantaranya, karena banyaknya waktu luang, banyaknya nganggur dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tadi demikian. Maka ketika demikian, kata Syekh, wa dha'ufatil harakatun nafsi, maka lemahlah. Naam, lemahlah harakat nafsi, yakni kegiatan jiwanya. untuk berpikir lebih jauh malas, untuk memikirkan rencana yang baik berat. Ini para pemuda kalau sudah terbiasa demikian. 6. Ketika banyak waktu yang luas, sehingga akhirnya wastaulat alwasawis wal afkar radiah alal qalbi, akhirnya dikuasai oleh waswasah. Waswasah, waswas. Kalau aku seperti itu, ah nanti capeklah, nanti sakitlah, nanti dicerca manusialah, dan seterusnya. Karena sudah terbiasa mereka inginnya santai, terbiasa mereka inginnya nyaman, seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga akhirnya muncullah pemikiran-pemikiran yang rendah pada hatinya. Rubama hadatsa lahu idarat sayyi'ah syarirah yunaffisu biha an hadzal kabt alladhi asabahu minal faragh. Dan kadangkala muncullah keinginan-keinginan yang jelek dan jahat yang supaya menjadikan jiwanya santai. 6. Seandainya dia, lihatlah, talibul ilmi sebagai misal, terbiasa dia sebelumnya santai-santai-santai, apa? Kalau diajarkan oleh ustadznya dinaikkan sedikit, pura-puralah saya sakit. Pura-pura sakit. Kalau sakit akan diterima. Berpikir sesuatu yang jelek untuk jiwanya akhirnya. Yang penting jiwa saya nyaman, yang penting jiwa saya santai, dan seterusnya. Demikian pula yang lainnya. Alasan-alasan akan dia bikin. Yang penting dengan sebab ini, dia dengan sebab faragh tadi, seringnya luang, waktu yang luang, inginnya santai, dan seterusnya. Melihat dakwah, ternyata mau mengamalkan sunnah, baru sedikit diamalkan, dicemooh manusia, karena biasa santai, sudahlah saya tinggalkan. Saya tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini salah satu sebabnya. Bagaimana solusinya? Kata beliau solusinya, wa ilaju hadhil mushkilah, maka obat solusi bagi permasalahan ini, an yas'ashabu fi tahsili amalin yunasibuhu, maka hendaknya para pemuda tersebut berusaha untuk mencari dan meraih amalan yang sesuai baginya. Min qiraatin, dia senangnya membaca. Dia baca. Membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Tidak sembarang buku. Membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Apakah mungkin untuk urusan dunianya yang mengajak kepada hal-hal yang positif? Membaca bagaimana kitab-kitab yang dikeluarkan oleh Trubus. Oh, jadi begini cara bercocok tanam. Manfaat sebagai misal. Nah, ini sebagai misal. Dia membaca tentang peternakan. Oh, begini cara peternakan. Manfaat. Yang lebih bermanfaat lagi, membaca kitab-kitab diniyah yang ditulis oleh ahli sunnah wal jamaah. Oh, ternyata begini. Kalau dia cocoknya membaca. Mungkin dalam hal ini misalnya orang tua. Nah, orang tua sudah purna tugas, enggak ada kegiatan dan seterusnya. Lama-lama, wah, kalau sudah kosong dan seterusnya, senang mengkritisi biasanya. Nah, namun dengan dia membaca kitab-kitab Ahlussunnah, oh ternyata Masya Allah, salah begitu, salah begini, salah begitu. Oh, tahu akhirnya hikmah kenapa adanya ini, adanya itu yang ditekankan oleh para asatidah. Barakallahu fikum. Au tijaroh, atau berdagang. Mungkin dia cocoknya berdagang. Berdagang. Namun jangan sampai melalaikan dari yang wajib, tentunya demikian. Au kitabah, atau menulis, au ghairiha, atau yang lainnya. Naam. Mimma yahulu bainahu wa baina hadzal faragh. Dari apa-apa yang bisa menghalangi dirinya dengan pengangguran yang ada padanya, kekosongan waktu yang dia ada padanya. Cari kegiatan, cari aktivitas apa saja yang bermanfaat. Wa yastaujibu an yakuna adwan saliman amilan, dan yang menjadikan orang tersebut menjadi orang yang memiliki anggota badan yang sehat dan senang beramal, fi mujtama'ihi, yang dia itu bisa beramal bagi masyarakat di sekelilingnya, li nafsihi, bagi dirinya, wali ghairihi, dan juga bagi orang lain. Nah, bermanfaat bagi dirinya. Lihatlah banyaknya kriminalitas dengan sebab banyaknya pengangguran. Bukan di sini kita menuntut penguasa untuk mengadakan mata apa namanya bidang pekerjaan, tidak. Kegiatan, lihatlah tadi kita katakan, ternyata kita lihat lahan begitu luas, siapa yang menggarap? Nah, ya demikian, ternyata peluang untuk mungkin beternak masih ada. Nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Tidak harus pekerjaan. Kalau kita analisa, betapa banyak orang yang mereka itu tidak mendapatkan gaji yang rutin. Mereka kadang lebih sukses dan lebih kaya daripada orang yang memiliki gaji yang rutin. Bukankah demikian? Jawabannya iya. Nah, kadangkala ada yang demikian. Bahkan disebabkan semuanya dengan apa? Dengan sebab keuletan, kesungguh-sungguhan, dan keoptimisan yang ada pada mereka. Nah, sehingga di sini, ini yang pertama, sebab karena mereka sering mendapatkan waktu yang luang. Waktu yang luang. Ini salah satu sebabnya. Masih tersisa di sana beberapa sebab yang lainnya, kita tunda untuk pertemuan, yakni insya Allah hari Jumat atau Sabtu? Hari Sabtu. Pada Jumat. Barangkali capek. Para subuh nak bicara lain. Apa? Pada Jumat, insya Allah pada Jumat, ya setengah jam lah kira-kira. Setengah jam setelah sholat Jumat, insya Allah. Ini yang kita ambil sebab yang pertama, karena banyaknya waktu yang luang. Apakah dengan makna nganggur ataukah dengan makna senang bersantai-santai, inilah waktu yang luang. Maka dari itu kadang munculnya yang seperti ini. Ini menjadi sebab apa? Menjadi sebab orang tersebut rusak pemikirannya. Rusak pemikirannya, yang kadangkala rusak jisimnya juga. Menjadi orang yang malas, menjadi orang yang dia itu ogah untuk bersemangat melakukan amalan soleh dan seterusnya. Ini wallahu ta'ala alamu biswab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di siang hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.